Konsultasi Syariah. Kafarat nazar. Pertanyaan. Pernah bernazar tapi ingin membatalkan nazar itu. Apakah ada tebusan atau kafarat yang harus ditunaikan? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Menunaikan nazar adalah wajib, meskipun pada asalnya mengucapkan nazar itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama memandangnya haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh nazar itu tidak dapat menolak takdir. Sungguh nazar itu keluar dari sifat kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski pada dasarnya makruh, namun jika nazar sudah terucap, wajib ditunaikan. Allah menyebutkan di antara ciri penduduk surga adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Quran Surat Al-Insan ayat 7. Jika nazar tidak mampu ditunaikan, ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai penebusnya, yaitu menunaikan kafarat. Apakah kafarat nazar? Sahabat Uqbah bin Amir meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, tebusan melanggar nazar sama dengan tebusan melanggar sumpah. Hadis riwayat Muslim. Kafarat sumpah yaitu 1. Membebaskan budak, 2. Memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, 3. Puasa 3 hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya jika kalian melanggar sumpah ialah memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kalian agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Teknis penunaian kafarat. 3 kafarat di atas boleh dipilih semampunya, tidak harus dipilih secara urut. Jika mampunya puasa, maka puasa. Jika mampunya memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Imam Al-Baghawi rahimahullah menerangkan, setiap orang yang mendapat kewajiban menunaikan kafarat sumpah dan juga nazar, dia boleh memilih sekehendaknya. Jika dia ingin memilih memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Atau memberi mereka pakaian juga silahkan, atau ingin membebaskan budak. Tafsir Al-Baghawi. Teknisnya, jika ingin membayar kafarat berupa makanan untuk 10 orang miskin, 1. Kadar makanan dan pakaian. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, masing-masing orang miskin mendapat 1,5 kg beras atau kurma atau gandum, itu sudah cukup. Jika berupa pakaian, cukup setiap orang miskin mendapat 1 baju. Fatwa Ibnu Baz. Mengingat di negeri kita, beras merupakan makanan pokok, kafarat nazar, jika berupa makanan, kita tunaikan berupa beras 1,5 kg. Akan lebih afdol jika ditambah lauk pauk, namun tidak wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, yang artinya, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. 2. Kafarat berupa makanan dan pakaian tidak boleh diberikan kepada 1 orang miskin, tapi harus dibagi rata kepada 10 orang miskin. 3. Kafarat makanan harus ditunaikan berupa makanan, tidak bisa diganti dengan uang. Karena dalam ayat yang menerangkan tentang kafarat pelanggaran sumpah di atas, tegas disebut makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Ini berdasarkan pendapat yang kami pandang kuat di antara perbedaan pendapat ulama yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kewajiban kita dalam hal seperti ini adalah mengikuti dalil. Barangkali syariat memiliki pandangan maslahat yang tidak dijangkau oleh akal kita dalam ketentuan-ketentuan ini. Boleh jadi sebagian kita menduga, demi semata kemaslahatan orang fakir, membayar kafarat dengan uang lebih utama dan lebih disukai si fakir daripada makanan. Sehingga memotivasinya membayar kafarat dengan uang. Namun kami berpandangan dalam masalah seperti ini, kita cukup berpegang pada penjelasan yang disebutkan oleh dalil, tidak menyimpang dari penjelasan syariat. Adapun teknis kafarat berupa puasa, tidak harus dilakukan secara berurutan, boleh diselang-seling sesuai kemampuan. Nadhar yang harus dikafaroti. Semua jenis nadhar, baik nadhar berupa ibadah, namun dia tidak mampu menunaikannya, seperti jika dagangan hari ini habis, tahun depan saya mau umroh. Atau nadhar berupa maksiat, seperti jika besok Jumat turun hujan, saya mau mencuri durian tetangga. Hanya saja, nadhar berisi maksiat tidak boleh ditunaikan. Namun jika sudah terucap, wajib menunaikan kafarat sebagai tebusan nadhar. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak sah nadhar untuk bermaksiat, namun kafaratnya tetap ada berupa kafarat sumpah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Beliau SAW juga menegaskan, yang artinya, siapa bernadar untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Dan siapa bernadar untuk bermaksiat, maka jangan lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali satu jenis nadar yang tidak ada kewajiban kafarat, yaitu bernadar melakukan sesuatu yang mustahil. Seperti jika nilaiku di semester ini cum laude, aku mau jadi putri duyung atau terbang ke langit tujuh. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.